Semua yang kulihat ada pada dirimu, seperti yang pernah ku rasa dari kekasihku yang dulu, yang pernah singgah dalam peradu.